Matius bab 13. Ia rejeri kiah isa mios dari bengko jeria pas terus kapeng kira talake serta alengki eja dia ke banyak nah orang si akribungi isa teti salera napas alengki e dalam parau tining orang si banyak jeria manceng e pas eser isa pas morok reng orang jeria perkara si acam macam ngangkui parumpamaan bodoh orang taneh nabur ni bini. Debuna Isa mulai acarita. Perpatna nabur, bade ni bini segeger elorong. Pas bade manok ngaper kajadia. Ni bini jeria, ekakan sampai tadek karena. Bade kiah segeger ekenengan sebenyak betona, setanana perak sakoni. Ni bini jeria, lekas tombu polana tanana tak pati dalem. Tapi bektoh arela teki. Selbikna pas elop. Laju kereng, serta mateh. Polana ramokna tak pate dalem masokna. Bede kiah, ni bini segeger e tengakna omput sebenyak durina. Omput sebenyak durina jeria. Tombunya CSL bitna, taneman gelek, sampai mate. Tapi bede kiah, ni bini segeger ke tanah selandu. Laju abue. Bede seseratus kalena benyakna. Bede kiah sesepita kalena. Ben bede kiah, setelopolo kalena. Saalanah nyarita aki parumpamaan jeria isa adebu. Mon andik kopeng eding aki. Saalanah jeria red morita isa nyantir serta atanya. Apa napa panjenengan mon abu debu sareng orang sebenyak mik ngakui parumpamaan? Debuna isa. Sebab beknala oleh pepareng. Kaangkui ngetawai rosiana beremah Allah semarenta. Dineng reng orang jeruanja. Sebab orang sela andik bekal ebrikna abenyaan poleh. Ben orang jeria bekal andik sampai bita lebih. Tapi orang seta andik pak apa. Lak malak di andikna sesakonik bekal lekala. Jeria sebebe arapa sengkok mak ngangkui perumpamaan. Mona caca karang orang sebenyak jeria. Sebab reng orang jeria ngabes. Tapi pada ben orang seta nengaleh. Reng orang jeria ngeding aki. Tapi pada ben orang saya tak ngeding, ben tak ngarteh. Detilah kelakon, apa saya ramalaki Nabi Yesaya. Allah adabu, reng orang jeriah ngeding aki, tapi tak ngarteh. Reng orang jeriah terus ngabesaki, tapi tak nengal apa-apa. Sebab, pekerna reng orang jeriah la tompol. Kopeng la kopok, ben matana la epamedem. Kan epa kanta jeriah, sopaja matana tak nengaleh. Kopenga tak ngeding. Pekerna tak ngerteh. Benta abeli ka sengkok. Serta pas epa beres bi sengkok. Tapi benapa curongku. Debuna isa pole kapara panganut. Sebab bena nengaleh ben ngeding ongkuan. Kai nga iya. Benyak nabi ben orang setaat ka Allah. Teron nengalena pa apa seta ngaleh bena setiaria. Tapi reng orang jeria tak nengale eh. Reng orang jeria teroh ngedingah apa sekaeding bekna setiaria. Tapi tak ngeding. Eding aki apa artena perompa makna orang senabur jerua. Ni benih sekeker elorong ruah. Perompa mana orang sengeding kabar perkara bermak Allah semarenta. Tapi tak ngerteh. Sejahat deteng arampas. Pak apa selai tabur edelem atena. Ni benih segeger ekenengan sebenyak betona. Peromba mana orang sengeding kabar jeria. Terus etremah kalaben seneng ate. Tapi kabar jeria tak aramo edalem atena. Deti tak abit cekakna. Buru nemo kesesaan. Otabena ekane aja orang polana kabar jeria pas mortat. Ni benih segeger yomput sebenyak durina. Peromba mana orang sengeding kabar jeria. Tapi kobeter perkara odik netibi. Serta teroh odi omewah. Detik kabar dari Allah tak cecek e dalam atena sampai tak abue. Benih-benih segeger etana selandu. Peromba makna orang sengeding kabar jeria serta paham ka esena. Ni benih jeria abue benyak. Beda se hasilah seratus kalena. Beda se sebidak kalena. Ben beda se telopolo kalena. Isa nyarita aki pole setong perompamaan ka orang sebenyak. Debuna. Man Allah merenta kebeda'na pada ben perompamaan ria. Badah orang tane senabur ni beni etegelah. Esetong malam ebekta orang pada tedung kebi. Mosona orang tane jeria dateng, nabur bikin lalang, iantarna gandum jeria. Saklana laju nyengke. Ebekta mentamenan jeria la tombu, ben lirbu lira la keluar. Lalang apas eteng ngale ekia. Lakabulena orang tane jeria nyanter ka orang tane jeria pas atanya. Pak, setaman sampean etegel kak disa, ku tak nih beni sesa etegi. Ketipun apa, mepas beda lalanga, eka disa. Sauda orang tane jeria, jeria lelaku namoso. Lakabulena jeria pas atanya pole. Ponapa lalanga etebuk saos? Elah, sauda orang tane jeria. Sebab, mon lalang jeria etebuk, tekik gantuma beda setan orok. Dina paneng, lalang jeria me oleh tombu ben gandum sampe bektona anye. Sengkok pas ngocakan daria kareng oreng se anye. Pak kompol gelu lalanga, tale pas ober. Saklane jeria, pas pak kompol gantuma, pas sempen elompung. Isa nyareta aki pole setong perompaman ka oreng sebenyak jeria, debuna. Mon Allah marenta kepada enah pada ben perompamaan ria. Bada orang ngalak bikin sawi, pas etamen etegele. Bikin sawi ria, bikin sepaling keni. Tapi mon lat tombu, pas dedi sepaling raja iantarana mentamenan laena. Tamenan jeria, pas dedi kajuan, sampe nok manok deteng alebun eka cangkana. Ki bede pole parumpamaan lain secerita aki Isa ka oreng sebenyak jeria. Mon Allah marentah, ka bede na pada ben ragi sekalak bi setong oreng bini. Ragi jeria egeluy, ben tepong 40 liter sampe adun jeria marubuk. Isa morok parkarah jeria kepi ka oreng sebenyak jeria, ngangkui parumpamaan. Kalaben cara sekantra jeria lakalakon apa sedebuak kinapi. Sengko ngangkui parumpamaan mon acaca benreng oreng jeria. Sengko aberta akia pa'apa seta eketawe oreng mulai tunyaria ekepta aki. Salana jeria Isa adikelaki oreng sebenyak jeria. Lacu malepet kadalem compok. Red more tenyantir lacu mator. Ngereng terang aki. Ponapa arte epon lalang iantara gendum kak disa. Isa adebu. Oreng senabur ni bini sebecek, jeruah potrana manosa. Tegel ruah tunyeria. Ni bini sebecek, ia arya reng oreng seladeti omat Allah. Lalang jeria, reng oreng senoro iblis. Moso senaman lalang, ia arya iblis. Bekto anye, ia arya are kiamat. Ben reng oreng se anye, ia arya kat malaikat. Akan talalang sepak kompol ben yoper edalem apoy. Beriakia sebekal katetiana yare kiamat. Potrana manusa, bekal makona kat malekate. Makompol dari antarna omate. Sekabiana orang setetil antarna orang agabetusa. Ben sekabiana orang laina, sialako jahat. Reng orang jeria, bekal ebu wanga kadalem tomang seapa yarebeng. Eja dia, reng orang jeria bakal nangisah, benangkunga kesengsaraan. Ben reng orang seajelenaki kesokana Allah, bakal nyonarah akan tak areh etunya seanyar. Tunyana Allah ramana. Teti, mon andik kopeng edingaki. Mon Allah marenta, kabada ena pada ben perompamaan ria. Beda arta sita bendem edalem tanah. Pas etemu orang, lacu yang masuk aki pole ke dalam tanah. Salana jeria, dari gumbirana, orang jeria acuel sekabianan di andikna. Lacu abeli pole, mele tanah jeria. Mon Allah marenta, kabada ena pada ben perompamaan ria. Beda sodagar, senyare ra mutiara selarang. Ebek ton nemoh mutiara setong setalebet bagus. Sodagar jeria entara acuel sekabianan di andikna. Lacu meleh mutiara sesetong jeria. Mon Allah marenta. Kabada ena yang bama aki bik jele. Saya tebar kata laga. Lacu oleh cukok acem-acem. Saklana posak. jelejeria pas iangkak katenggengan, bik reng oreng majenga. Reng oreng jeria pas tojuk, cukokna pas esa-pesa. Se bagus, esabe edalem penai. Ben se tak bagus, ebuang. Kanta jeria kia, kebedena yare kiamat. Kat malaikat, entar melain reng oreng sejahat, dari reng oreng sejelenaki kesokana Allah. Saklana jeria, reng oreng sejahat pas ebuang ke dalam tomang serbang apa ya. Ejedia reng oreng buruh bekal nangisa, benangku ngakasang saraan. Bekna, beklah pada ngarte jeria kapi ya. Debuna Isa. Engki. Caknah reng oreng jeria, Isa pas adebu. Lantaran jeria, sekap jene guru agama, selah deti anggota nomata Allah. Akan datuan Roma sema keluar bareng seanyar ben selaju. Dari debat dana, di andikna. Sama arena nyareta aki parompaman-parompaman jeria, Isa laju mios dari kenangan jeria, terus abelih ke kampunga. E kampung jeria selerana morok neng e kenangan ka bektian. Ben reng oreng singi dingaki e jeria, padeh cek ketona. Caknah reng oreng jeria. Oleh dari dimah oreng ruwa kapenteran sekanta jeria. Ben dari dimah oleh ku besah mabedek aji pun. Jeria ku tak anak na tokang kajuh tak iya. Ebuna ku tak Miriam, ben tantaretana anya Mayakobus, Yusuf, Simon ben Judas. Ben tantaretan bebini anakku tak neng edina kia. Oleh dari dimah jeria kapi. Teti reng oreng jeria tak endek narima Isa. Isa pas adebu ke reng oreng jeria. Nabi Ria, neng eman diman, yormat oreng. Kejabana neng e kampunga ben e bengkona tibi. Teti neng e jeria Isa tak banyak mabedeka ajiban. Sebab reng oreng jeria tak parcajah.